Langsung saja bro, biar suasana Pengalangan menganti Gresik semakin bisa bergoyang ya. Biar bangsa wetan berjoget, tak panggilkan artis idolanya Jawa Timur, asli kelahiran Kota Buaya Surabaya, bintang maha bintang bro, artis bertalenta yang punya miliaran penggemar. Siapa dia kalau bukan Lilin Herlina New Palapa. Thank you. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.